Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah wa ma ba'd. Malam hari ini kita akan melanjutkan membaca bab yang ke-6 dari kitab Tauhid, yaitu babun minasyirki, bab termasuk diantara kesyirikan, lubsul halqati, memakai gelang, wal khayti, dan juga al khayt, benang, ya, gelang dan benang. Wanahuhima, dan yang semisal keduanya. Jadi penyebutan al-halqah wal-khayt ini bukan pembatasan, tetapi penyebutan contoh atau yang semisalnya dari segala sesuatu yang dipakai berupa benda yang mustadir, ya, yang melingkar, baik melingkar di tangan atau melingkar di leher, yaitu kalung, atau di pinggang, yang jelas dikenakan di badan. Li raf'il bala'i aw daf'ihi, dengan tujuan untuk mengangkat bala, aw daf'ihi, atau menolak bala, mengangkat bala jika sudah terjadi bala itu. Izalatuhu ba'da nuzulihi, atau menolak bala sebelum bala itu terjadi, ya. Nah, jadi itu tujuannya, memakai benda-benda tadi untuk mengangkat bala ataukah menolak bala. Dalil yang pertama, nah, dalil dari ayatnya. Jadi dalam bab ini ada satu hadis, ada satu ayat, dua hadis, keduanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan satu atsar yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim di dalam tafsirnya. Satu ayat, dua hadis, ditambah satu atsar. Dalil yang pertama, ayat dalam surat Az-Zumar ayat ke-38. Wa qaulullahi ta'ala, firman Allah ta'ala, qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih. Al-ayah. Qul, katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka. Allah memerintahkan kepada nabinya alaihi salatu wassalam untuk menanyakan kepada orang-orang musyrik, ya, qul afara'aytum, yakni akhbiruni, khabarkan kepadaku, ma tad'una min dunillah, apa yang kalian seru selain Allah, kalian menyeru selain Allah dalam rangka mendapatkan manfaat ataukah menolak kemudaratan. In aradani Allahu bidurrin, jika Allah menginginkan terhadapku sebuah kemudaratan berupa sakit atau kefakiran ataukah bala atau musibah, hal hunna kashifatu durrih, apakah mereka mampu melenyapkan kemudaratan itu Jawabannya la taqdiru ala dhalik. Ya, yang kalian seru selain Allah itu tidak akan mampu melakukannya. Nah, baik. Munasabatul ayat lil bab, kecocokan ayat dengan bab. Di dalamnya ada dalil ala butlanis syirk. Ada dalil tentang batilnya kesyirikan. Tentang batilnya kesyirikan. Ya. Termasuk diantaranya adalah, termasuk diantar bentuk kesyirikan adalah memakai gelang atau benang, yang mana gelang dan benang itu tidak bisa menolak kemudaratan, tidak bisa mengangkat kemudaratan yang menimpa seseorang. Batilnya kesyirikan. Nah, dalil yang kedua dari hadis wan Imran ibn Husain, dari sahabat Imran ibn Husain, beliau adalah Imran ibn Husain ibni Abdin atau ibni Ubaid, afwan, ibni Ubaid ibni Khalaf al-Khuzai. Imran ibn Husain ibni Ubaid, tulis nama lengkapnya, ibni Khalaf al-Khuzai, dari suku Khuza'ah. Sahabiyun ibnu sahabiyin, seorang sahabat yang merupakan juga putra sahabat yang lain. Sahabat, bapaknya juga sahabat. Beliau masuk Islam ama Khaybar, ya, di tahun terjadinya perang Khaybar, wa mata sanata, dan meninggal tahun Isnaini Khamsin, tahun 52 Hijriah, di daerah Basrah. Beliau meriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau ra'a rajulan, Nabi melihat seseorang, fi yadihi halqatun min sufrin, di tangan orang tadi ada gelang yang terbuat dari kuningan. Nabi melihat seseorang memakai gelang terbuat dari kuningan. Faqala ma hadhihi? Kemudian Nabi bertanya, wahai fulan, apa yang kamu pakai ini? Ya. Tujuannya apa kamu pakai gelang dari kuningan itu? Qala minal wahina. Nah, minal wahina, saya memakainya karena ingin mengangkat penyakit al-wahina. Hanya pakai gelang bisa mengangkat penyakit. Hebat sekali gelang ini. Gelang apaan jerangan? Al-wahina nau'un minal marad yusibul yad. Penyakit yang menimpa, jenis penyakit yang menimpa tangan, ya. Sakit pada tangannya, makanya tangannya dipakaikan gelang. Kalau lehernya yang sakit, mungkin lehernya dipakaikan kalung. Gitu. Ya, tangannya lagi sakit, wahina. Nah, dipakaikan gelang, tujuannya supaya sembuh. Apa kata Nabi SAW mendengar ini? Faqala inziha. Cabut gelang itu. Copot gelang itu. Kenapa disuruh copot? Kata Nabi, fa innaha la taziduka illa wahnan. Karena gelang itu tidak menambah kepadamu, tidak menambah untukmu, melainkan semakin lemah. Semakin melemahkan kamu. La yazuduka illa wahnan, yani dha'fan. Ya, bukannya menyembuhkan penyakit, justru malah semakin menambah kamu lemah. Ya. Nah, kemana tawakalnya kepada Allah Azza wa Jal? Ya. Nah, mengambil sebab kesembuhan ada jalan-jalannya yang disyariatkan. Ya, ini berobat dengan gelang. Secara akal kita masuk akal, gelang bisa menyembuhkan penyakit. Ya. Secara medis juga tidak ada kaitannya. Secara syariat juga tidak diperintahkan. Secara syariat kalau kita sakit diperintahkan apa? Dianjurkan meruqyah, membaca ayat-ayat Al-Qur'an ataukah doa-doa dari hadis-hadis Nabi yang sahih. Nah, ini tidak, ini pakai gelang untuk menyembuhkan penyakit. Nabi mengatakan cabut itu. Ya, dicopot. Karena semakin menambah kepadamu kelemahan. Ya. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan ancamannya memakai gelang atau yang semisalnya untuk mengangkat penyakit, fa innaka law mitta. Karena sungguhnya engkau jika meninggal, wahia alaika, dalam keadaan gelang itu masih terpakai padamu, ma aflahta abadan, kamu tidak akan beruntung selamanya. Bukan cuma di dunia, di akhirat juga tidak beruntung. Ancaman. Menunjukkan ini termasuk diantara jenis kesyirikan yang harus dijauhi. Rawahu Ahmad bi sanadin la ba'sa bihi. Al-Imam Ahmad meriwayatkannya dengan sanad la ba'sa bihi. Ya, ini dalam kitab musnadnya. Nah, di catatan kaki disebutkan di situ. Ya, pada jilid keempat halaman 445. Tayyib. Munasabatu al-bab atau munasabatu al-hadith lil-bab, kesesuaian hadis ini dengan bab. Hadis ini menunjukkan larangan memakai gelang. Hadis ini menunjukkan larangan memakai gelang untuk menolak bala. Karena dalika minasyirkil munafil halahi, karena itu termasuk di antara bentuk kesyirikan yang bisa menghilangkan atau menafikan keberuntungan seseorang. Karena itu termasuk kesyirikan yang menafikan al-falah, keberuntungan seseorang. Kalau tidak beruntung berarti rugi. Ya, celaka dia dunia akhirat. Wal'iyadu billah. Walahu an Uqbata ibn Amirin. Hadis berikutnya atau dalil berikutnya masih diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Walahu, yakni juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. An Uqbata ibn Amirin marfu'an, dari sahabat Uqbah ibn Amir Al-Juhani. Ya. Salah seorang sahabat yang masyhur, Uqbah ibn Amir Al-Juhani, faqihan fadilan, sahabat yang faqih, ahli fiqih. Nah, di masa pemerintahan Muawiyah, beliau memerintah Mesir, ya, di bawah pemerintahan Muawiyah selama 3 tahun. Uqbah bin Amir meninggal dalam keadaan umurnya mendekati 60 tahun radhiyallahu ta'ala anhu. Marfu'an, hadis ini marfu' kepada Nabi alaihi salatu wassalam, disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, man ta'allaqa tamimatan, barang siapa yang menggantung tamimah, ya, menggantung untuk dirinya atau menggantung untuk orang lain, untuk anak-anaknya, dari kerabatnya, keponakannya atau siapa saja, untuk dia dan untuk orang lain. Man ta'allaqa tamimatan, barang siapa yang menggantung tamimah, tamimah adalah kharzun, ya, manik-manik yang dikumpulkan, ya, enam bait manik-manik yang memiliki lubang, bait gelang, ya, dimasukkan ke lubang itu sehingga terkumpul manik-manik. Nah, orang-orang Arab dahulu biasa menggantungkan tamimah ini, ya, di badan anak-anak mereka. Nah, tujuannya apa? Untuk menolak penyakit ain. Nah, tidak harus manik-manik. Ya, kalau di daerah kita biasanya apa? Macam-macam digantung di badan anaknya. Nah, baik. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, barang siapa yang melakukannya, fala atammallahu lahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyempurnakan urusannya. Ini berbahaya, barakallahu fikum, dan tidak sedikit yang melakukannya. Banyak orang yang awam tentang materi tauhid, ya, ikut-ikutan mengikuti kebiasaan orang tua, itu menggantungkan berbagai macam, ya, jenis. Ada yang digantung di pinggang, ya, dibungkus kain, ya, ataukah kainnya warna hitam. Apa isinya? Ya, kalau istilah kita jimat, ya, jimat, ya, supaya terjaga anaknya, nggak sakit-sakitan. Nah, banyak contohnya, barakallahu fikum. Al-muhim, kalau melihat sesuatu digantung di anak-anak dan bentuknya aneh, ya, seperti ini tamimah, ya. Nah, biasanya diikat dengan benang, ya, bukan kalung emas, bukan gelang emas, bukan. Ini benang. La ilaha illallah. Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Wa man ta'allaqa wad'atan, kemudian selanjutnya kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang menggantungkan wad'atan, wad'atan adalah syai'un yukhraju minal bahri, ya, sesuatu yang dikeluarkan dari dasar lautan yang menyerupai kerang, ya, bentuknya seperti kerang. Nah, mereka gantung di badan-badan anak-anak mereka, juga tujuannya sama, untuk menolak penyakit ain, supaya tidak sakit-sakitan anaknya. Kalau tadi manik-manik, ini sekarang batu kerang dari laut. Ini hanya contoh saja, bukan pembatasan. Apa saja yang digantung, bentuknya aneh, dengan tujuan menolak penyakit, menolak bala, sama hukumnya dengan ini. Dan itu banyak sekali di masyarakat kita. Wallahul musta'an. Kata Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan balasannya, fala wada'allahu lahu. Yani Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membuatnya tenang. Ya, bagaimana tidak tenang? Bergantungnya kepada makhluk. Bergantungnya kepada selain Allah. Azza wa Jal. Selalu merasa khawatir. Ya. Nah. Sakit inilah, sakit itulah, tidak kunjung sembuh. Ya. Tiba-tiba putus, aduh, putus, jatuh tadi di mana? Jatuh di jalan. Ah, sudah. Khawatir kah? Hilang pelindungnya. Terjatuh. Kalau jatuhnya di jalan masih bisa. Kalau jatuhnya di comberan gimana? Kalau enggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, mau menyelamatkan orang yang memakainya. Butlanus syirk. Ya, ini semua menunjukkan kepada kita batilnya kesyirikan. Nah, tidak akan membuatnya tenang dan tidak akan membuatnya merasa tenang dari apa yang dikhawatirkannya. Justru semakin membuat dia takut. Nah. Baik. Kalau fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain secara tegas Nabi mengatakan man ta'allaqa tamimatan, siapa saja yang menggantung tamimah, faqad asyraqa, atau faqad asyraqa, sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Jelas Nabi menghukumi sebagai sebuah kesyirikan. Siapa saja yang menggantung tamimah dengan tujuan menolak bala, sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Ini lebih tegas. Ya. Munasabatul hadisaini lil bab, kecocokan dua hadis dengan bab, bahwa di dalam dua hadis tersebut ada dilalah menunjukkan ala tahrimi ta'liqit tamaimi, haramnya menggantungkan tamamim. Haramnya menggantungkan at-tamaim. Ya. Menggantungkan jimat-jimat. Ya, semisal manik-manik ataukah batu keram. Wa'tibaruhu syirkan, dan itu dianggap sebagai sebuah kesyirikan. Kenapa dianggap sebagai sebuah kesyirikan? Lima yaqumu biqalbil mu'alliq laha min al-i'timadi ala ghairillah. Karena adanya bentuk ta'alluq, bergantung kepada selain Allah, akan muncul dalam hati orang yang menggantungkannya keterkaitan kepada selain Allah. Ya. Ini sisi pandang kenapa dikatakan menggantung jimat merupakan kesyirikan. Adanya bentuk ta'alluq. Ya, bergantung kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Dalil berikutnya, Wali Ibn Abi Hatim an Hudzaifah. Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya mengeluarkan asar dari sahabat Hudzaifah. Hudzaifah Ibnu Yaman Al-Absi ditulis. Ibnu Yaman Al-Absi, sahabiyun jalilun. merupakan sahabat yang mulia minasabiqinal awwalin, termasuk sahabat yang awal-awal masuk Islam. Mata sanata, beliau meninggal tahun 36, tahun 36 Hijriah radhiyallahu anhu. Anahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal humma. Hudzaimah melihat seseorang di tangannya ada khaytun, ya, benang. Dia memakai benang di tangannya. Minal humma, nah, untuk mencegah dirinya dari penyakit al-humma, demam panas. Sangkanya kalau dia memakai gelang itu dia tidak akan kena demam. Ya. Fa qata'ahu, apa yang dilakukan Hudzaifah melihat kemungkaran yang besar ini, beliau memotong. Ya. Nah, memotong tali tersebut. Ya, ini bentuk pengingkaran terhadap kemungkaran dengan tangan kalau punya kemampuan. Ya, enggak boleh sembarangan, saya dengan tangan Ustaz. Malah muncul kemungkaran yang lebih besar. Nah, enggak boleh. Jadi harus melihat maslahat mafsadatnya, harus ditimbang dengan baik. Nah, di sini Hudzaifah melakukannya karena beliau memiliki kemampuan dan tentunya telah menimbang mafsadah dan maslahatnya. Baik. Beliau memotongnya. Ya, dari tangan orang tadi. Tidak sampai di situ, wa talaqau lahu, dan beliau juga membaca firman Allah Ta'ala dalam surat Yusuf ayat 106. Wama yu'minu aktsaruhum billah, tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah, illa wahum musyrikun, melainkan dalam keadaan mereka menyekutukan Allah. Nah, beliau membaca ayat ini dalam rangka berdalil terhadap pengingkaran yang beliau lihat. Ya. Menunjukkan itu termasuk diantara bentuk kesyirikan. Illa wahum musyrikun, melainkan mereka dalam keadaan menyekutukan Allah. Mengaku muslim tapi masih memakai jimat-jimat, masih menggantung jimat di lehernya, di tangannya. Tidaklah mereka beriman kepada Allah, melainkan mereka dalam keadaan menyekutukan Allah. Nah, munasabatul asar lil bab, kecocokan asar ini dengan bab, anna fihi i'tibar, dalam asar ini memakai benang untuk menolak penyakit dianggap sebagai sebuah kesyirikan yang wajib untuk diingkari, sebagaimana Hudzaifah mengingkarinya. Jadi di sini ada qudwah barakallahu fikum untuk kita semua ahlus sunnah salafiyun yang kita komitmen, ya, berjalan dan berusaha menempuh jalannya mereka salafunas salih. Ingkari kesyirikan tentunya dengan melihat, ya, dawabit kriteria-kriteria bagaimana cara mengingkari kesyirikan. Jangan biarkan keluarga kita melakukan kesyirikan kemudian tidak ada pengingkaran dari kita. Minimalnya nasihat, sampaikan. Ya. Orang tua kita, saudara-saudari kita, masih banyak perkara-perkara kesyirikan di rumah mereka, tergantung di mana-mana. Karib kerabat kita, sepupu-sepupu kita, yang terdekat dulu. Keluarga yang terdekat dahulu. Dahulukan mereka. Wa anzir asyrataka al-aqrabi. Baru kemudian orang lain. Kedua, kita mengaku salafi. Apa artinya salafi? Mengikut, berusaha, mencontoh salaf. Ini sekarang salaf. Mengingkari kesyirikan. Dan itu menunjukkan keimanan seseorang. Barakallahu fikum. Menunjukkan tingkat ya tauhid seseorang. Sampai di mana. Semakin risau dia terhadap kesyirikan yang ada di sekitarnya, berarti tauhidnya kuat. Imannya kuat. Muncul kerisauan, ingin mengingkari kesyirikan itu. Tidak masa bodoh. Masa bodoh. Enggak. Bahkan tanggung jawab, kewajiban kita. Kita sudah melewati babnya. Berdakwah kepada tauhid. Nah, apalagi antum sudah tahu ilmunya. Jangan sembunyikan ilmu. Apalagi ini masalah besar, masalah kesyirikan. Ya, disimpan saja. Faham ilmunya, enggak disampaikan ke keluarganya, saudaranya. Baik, di sini ada qudwah, panutan barakallahu fikum. Ya. Nah, kita jeda dulu sebentar dengar adzan, kemudian melanjutkan menuntaskan masail insyaallah. Fadl. Di pengingkaran Nabi ketika mengatakan inziha, copot gelang itu, lepas gelang itu, buang gelang itu. Sikap keras. Ya, sudah pernah kita sampaikan, kadang sikap keras itu dibutuhkan ketika berdakwah. Ya, ketika situasi dan kondisi memang menuntut. Ya, tidak terus lembut, tidak. Tapi ketika dibutuhkan keras, maka keras. Inzih. Lepas gelang itu. Nah, ya, ketika situasi dan kondisi menuntut. Bahkan Hudzaifah tanpa bertanya lagi, langsung memutus benang yang dipakai laki-laki tadi untuk menolak penyakit demam. Ya. Bisa kita lihat di asar tadi. Nah, faqata'aha, beliau langsung memutusnya. Tayyib, sikap keras. Ya, karena ini bukan main-main. Ini perkara yang besar. Ya. Barakallahu fikum. Kalau dia meninggal dalam keadaan seperti itu, tidak akan beruntung selamanya. Berarti ini dalam rangka menyelamatkan dia. Hakikatnya bentuk kasih sayang kepada dia supaya dia tidak kekal di dalam neraka. Bentuk kasih sayang. Mending keras sekarang, kemudian jika Allah beri taufik kepada dia, dia tinggalkan kesyirikan, mending daripada dia dibakar di dalam neraka selamanya. Kan begitu. Nah, jadi ini hakikatnya bentuk kasih sayang barakallahu fikum. Walaupun penyampainya harus dengan keras. Asalnya yang kedua, anna sahabiyata, bahwasanya as-sahabiyah, seorang sahabat, lau mata, kalau seandainya dia meninggal wahya alaih dalam keadaan masih memakai gelang itu, ya karena Nabi tadi mengingkari salah seorang sahabat, ya, tidak disebutkan namanya. Ma'aflaha, dia tidak akan beruntung. Pasal dia sahabat loh. Ya, apalagi kalau bukan sahabat. Fihi syahidun likalami sahabati, di dalamnya ada syahid ya, terhadap kalam salah seorang sahabah. Yang beliau maksud di sini adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kalamnya? Anna syirkal asghar akbaru min al-kaba'ir. Syirik besar itu enam. Syirik kecil itu keadaannya, dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar. Ya. Nah. yaitu ucapan Ibnu Mas'ud ketika mengatakan la an ahlifa billahi kadiban, aku bersumpah kepada Allah dalam keadaan berdusta, bersumpah billah dengan menyebut nama Allah dalam keadaan berdusta. Ini kan dosa besar, tapi bersumpahnya dengan menyebut nama Allah, bukan nama yang lain. Hanya saja dia berdusta ketika bersumpah. Dengan menyebut nama Allah katanya, ahabbu ilayya lebih aku sukai min an ahliha bi ghairihi shadiqa, daripada aku bersumpah dengan selain menyebut nama Allah dalam keadaan jujur. Kenapa? Karena yang pertama dosa besar, ya, itu lebih ringan daripada bersumpah dengan selain nama Allah walaupun jujur. Karena itu syirik. Nah, baik. Atsalisah, yang ketiga, annahu lam yu'dar bil jahalah. Ya, annahu lam ya'dar bil jahalah. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis ini tidak memberikan udzur terhadap kejahilan. Nah, karena Nabi tidak meminta rincian kepada orang tadi. Ya, ketika Nabi bertanya, apa ini? Dia mengatakan apa? Untuk mengangkat penyakit yang ada di tanganku, minal wahina. Nabi tidak mengatakan, kamu sudah tahu hukumnya atau belum? Enggak bertanya. Ya kan? Tapi langsung mengatakan, buang itu. Kalau kamu meninggal dalam keadaan kamu masih memakainya, kamu tidak akan beruntung selamanya. Ya. Nah, difahami nih. Nabi tidak mengatakan kamu sudah paham hukumnya atau belum. Tidak meminta rincian dari orang tadi. Jadi ada kemungkinan dia jahil. Ya, walaupun ada kemungkinan juga dia tidak jahil, kan begitu. Tapi ketika tidak ada istifsal, ya, tidak ada permintaan rincian apakah dia tahu atau tidak, ya, hukumnya menunjukkan kepada kita ada kemungkinan dia jahil. Dalam keadaan Nabi mengatakan, kamu tidak akan beruntung selamanya jika meninggal dalam keadaan masih memakainya. Berarti apa? Dari sini Syekh mengatakan Nabi tidak memberikan udzur terhadap kejahilan. Nah, Al-Utsaimin rahimahullah di dalam syarah belum merinci bahwasanya kejahilan itu ada dua, bisa ditulis, ya. Tambahkan di situ, di sampingnya antum bisa tulis di samping kitabnya, ya. Kata Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah kitab Tauhid Qaul Mufid, al-jahlu naw'ani, kejahilan itu ada dua. Jahlun yu'dharu fihi al-insan, kejahilan yang seseorang mendapatkan udzur. Kejahilan ada dua. Yang pertama, kejahilan yu'dharu fihi al-insan, seseorang mendapatkan udzur. Yang kedua, jahlun la yu'dharu fihi, kejahilan yang seseorang tidak mendapatkan udzur. Nah, jadi sama-sama jahil, tapi sebab jahilnya berbeda. Ya kan? Yang pertama mendapat udzur. Ya, yang pertama mendapat udzur. Nah, dia jahil. Ya, dalam keadaan dia sebenarnya tidak melalaikan. Nah, baik, dan tidak pernah muncul dalam benaknya bahwasanya perkara ini hukumnya haram. Ya, baik, difahami nih. jahil terhadap sebuah permasalahan dan tidak pernah muncul dalam benaknya bahwasanya permasalahan ini hukumnya haram, dan dia sudah berusaha untuk mencari hukumnya, tapi qadarullah, Allah belum berikan dia taufik untuk mengetahui hukumnya, jahil. Tapi tidak, jahilnya bukan karena tidak mau belajar, bukan. Dia sudah berusaha, tapi qadarullah, Allah belum berikan taufik untuk sampai kepada ilmu itu. Kemudian dia jatuh pada perkara itu, dia melakukannya misalkan. Ini mendapat udzur. Nah, dipahami. Adapun kejahilan yang disebabkan karena sikap malas, ya, ihmal, nam, menelantarkan dirinya, tidak mau berusaha mencari tahu, ya, jahil yang seperti ini tidak mendapatkan udzur. Dipahami? Jadi usahanya yang dilihat. Kalau dia sudah punya usaha untuk berusaha mengetahui hukum sesuatu, qadarullah, belum mendapatkan petunjuk untuk mengetahuinya, jahil, dan tidak pernah terbayangkan dalam benaknya kalau hal ini hukumnya haram, dapat udzur. Nah, adapun jahil yang disebabkan karena memang tidak ada usaha untuk mencari tahu, ya. Nah, ini tidak mendapatkan uzur. Barakallahu fikum. Baik, maka di sini mengingatkan kepada kita sekalian, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pentingnya belajar, pentingnya terus ikut majelis ilmu. Kalau kita sudah berusaha duduk di majelis, kemudian masih gak paham juga, nah, kita sudah berusaha. Tapi kalau memang ya dia jahil karena jarang taklim, padahal taklim ada tiap hari, ada uzur gak? Enggak. Karena dia ihmal, ya, mukassir, tidak menjalankan kewajibannya mencari ilmu. Naam. Nas'alullah at-tawfiq wal hidayah lima yuhibbuhu wa yardah. Sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhal, barakallahu fikum.